وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada kajian sebelumnya kita telah masuk pada bab yang ke-9 dari kitab Thaharah tentang an-najasat. An-najasat, hal-hal yang berkaitan dengan najis. Bagaimana cara mensucikannya dan benda-benda yang tergolong sebagai benda-benda najis. Telah kita jelaskan bahwa al-aslu fil a'yan at-taharah. Hukum asal dari semua benda yang ada di muka bumi ini adalah suci. Itu hukum asalnya. Dalilnya bagaimana? Dalilnya sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian. Perhatikan lafaz lakum, untuk kalian semuanya. Allah menciptakan apa yang ada di bumi, semuanya adalah untuk kalian. Ala wajhil imtinan, Allah menyebutkannya dalam rangka atau dalam bentuk pemberian atau anugerah. Sehingga oleh karena itu semua yang ada di alam atau di muka bumi ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, dan tentunya menunjukkan bahwasanya ini adalah benda-benda yang suci. Sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan berdasarkan ayat ini, al-aslu fil a'yan at-taharah. Hukum asal dari semua benda itu adalah suci. Dan hukum asal ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja kecuali dengan dalil yang sharih. Kecuali di sana ada dalil-dalil yang jelas, yang sahih, yang menunjukkan bahwa benda tertentu adalah najis. Sehingga oleh karena itu, ketika ada yang mengatakan bahwa sebuah benda adalah najis, suatu benda adalah najis, maka wajib bagi dia untuk mendatangkan bukti atau dalil yang sahih, yang sharih tentang kenajisan benda tersebut. Berikutnya adalah pembahasan yang kedua, yaitu al-asya allati qamat dalilu ala najasatiha. Benda-benda yang disebutkan dalil tentang kenajisannya. Benda-benda yang ada penyebutan dalil, yang datang dalil tentang kenajisannya. Yang pertama adalah baulul adami wa adiratuhu wa qai'uhu. Yang pertama adalah air pipis dari manusia dan kotorannya. Wa qai'uhu, dan muntahnya. Yang kedua ini, yang ketiga ini, muntahnya, perlu ada pembahasan khusus. Sekarang kita fokus tentang air kencing dan kotoran manusia. Air kencing dan kotoran manusia adalah najis. Illa baulas sobi, kecuali air kencing dari as-sabi, bayi, alladhi lam ya'kulit ta'am, yang belum makan makanan yang lain selain dari ASI. Barakallahu fikum. Adapun tentang baulus sobi, telah kita jelaskan pada kajian sebelumnya, air kencing dari bayi yang masih menyusu. Barakallahu fikum. Tentunya di sini ada khilaf, ada perbedaan di kalangan para ulama. Nah, yang jelas tentang baulus sobi ini ada keringanan dari syariat. cara mensucikannya. Adapun tentang apakah air kencing dari bayi yang masih menyusu ini najis atau tidak, najis atau tidak, barakallahu fikum, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak najis. Tapi yang rajih insyaallah bahwa air kencing dari bayi yang masih menyusu itu adalah najis. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menciprati saja, untuk mensucikannya. Diperintahkan oleh Nabi untuk diciprati air pada pakaian yang terkena air kencing dari bayi tersebut. Ini cara mensucikannya. Butuh untuk disucikan. Butuh untuk disucikan. Sehingga oleh karena itu apabila butuh untuk disucikan, menunjukkan bahwasanya benda tersebut adalah najis. Sehingga oleh karena itu, pakaian yang terkena air kencing bayi laki-laki yang masih menyusu, tidak bisa dibawa untuk sholat, kecuali setelah disucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Syariat memberikan keringanan, yaitu dengan diciprati air pada bagian yang terkena air pipis tersebut. Nah, ini menunjukkan tentang kenajisannya, dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, nah, barakallahu fikum, bahwasanya air kencing dari bayi yang masih menyusu, itu adalah tingkat kenajisannya, adalah tingkat yang paling rendah. Kenajisannya adalah tingkat yang paling rendah. Adapun yang di atasnya, bayi yang sudah makan, yang sudah tidak menyusu lagi, barakallahu fikum, atau mayoritas dari apa yang dia makan adalah selain dari ASI, dan ke atas, berikut kotorannya itu adalah najis. Adalah najis. Nah, adapun bayi yang masih menyusu, yang belum makan makanan yang lain selain ASI, fayaktafi birashihi, cukup dengan diciprati air padanya. Li hadithi Ummi Qais binti Mihsan. Berdasarkan hadith Ummu Qais bintu Mihsan, annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kulit ta'ama ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi fa bala ala taubihi. Bahwasanya Ummu Qais bintu Mihsan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa anak kecil, bayi laki-laki miliknya yang masih kecil yang belum makan makanan selain ASI. Dia datang membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun mendudukkan bayi tersebut di pangkuannya. Dan bayi tersebut pipis di atas baju Rasulullah. Fada'a bima'in. Kemudian Nabi memerintahkan untuk diambilkan air. Fanadahahu walam yaksilhu. Kemudian Nabi mencipratinya dan tidak menyucinya dan tidak membasuhnya. Nah, diciprati. Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasannya tingkat kenajisannya itu rendah. Dia tetap najis, akan tetapi tingkat kenajisannya tetap rendah. Apa bukti bahwasannya air pipis dari bayi laki-laki yang masih menyusui itu najis? Nabi memerintahkan untuk diciprati. Atau Nabi menciprati air. Masih butuh disucikan. Menunjukkan bahwasannya ini tetap najis. Walaupun tingkat kenajisannya itu ringan. Nah, konsekuensinya bagaimana? Pakaiannya tidak boleh untuk dibawa untuk sholat. Barakallahu fikum. Kecuali setelah disucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup diciprati dengan air. Amma baulul gulam. Alladhi ya'kulu ta'am. Adapun pipis dari bayi atau anak kecil yang sudah makan makanan yang lain. Wa kadza baulul jariyati. Begitu pula air pipis dari bayi wanita. Fa innahu yughsalu ka baulil kabir. Maka itu harus dicuci seperti air pipisnya orang dewasa. Nah, dan dalam hal ini tidak ada khilaf insyaallah, dan juga terkait dengan kotoran manusia, tentang kenajisannya. Nah, yang kedua yang disebutkan di sini adalah ad-damul masfuh minal hayawanil ma'kul. Darah yang mengalir. Ini sekarang kita membahas tentang benda-benda najis. Nah, dan kita akan diskusikan sesuai dengan dalil yang kita pelajari baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi, air kencing dan kotoran manusia. Nah, kecuali air kencing dari bayi laki-laki yang masih menyusu. Nah, tingkat kenajisannya ringan, tetap najis tapi ringan kenajisannya sehingga cukup diciprati. Adapun muntahnya, barakallahu fikum, fi mana alam dari yang kita ketahui, tidak ada dalil yang sharih yang menjelaskan bahwa muntah dari manusia itu najis. Nah, sehingga butuh dalil. Sehingga butuh dalil untuk mengatakan bahwasanya muntah dari manusia itu najis. Yang kedua yang disebutkan di sini, ad-damul masfuh. Darah yang mengalir ketika hewan disembelih. Ini disebut dengan damul masfuh, darah yang muncrat. Naam. Minal hayawanil ma'kul, dari hewan yang dapat dikonsumsi dagingnya atau diperbolehkan untuk dikonsumsi, hewan-hewan yang halal. Naam. Kambing, sapi, unta dan yang lainnya, ayam, kelinci. Dari hewan-hewan yang dihalalkan untuk dikonsumsi. Dikatakan di sini, di antara benda najis adalah darah yang mengalir ketika hewan tersebut disembelih. Nah, ketika hewan tersebut disembelih. Nah, darah yang mengalir tersebut dari urat nadinya. Amad damul ladhi yabqa fil lahmi wal uruq. Adapun darah yang masih tersisa di dalam daging dan urat-uratnya, fa innahu tahirun. Maka darah tersebut yang masih tersisa adalah suci. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, audama masfuhan, atau darah yang dialirkan. Nanti akan kita bahas tentang dalil ini. Wa huwa alladhi yuhraku wa yunsabbu, yaitu darah yang dialirkan. Nah, dama masfuh, darah yang dialirkan. Kalau kita lihat dalil di sini yang disebutkan oleh penulis tentang kenajisan darah yang mengalir dari hewan yang kita sembelih. Naam, au dama masfuhan. Barakallahu fikum. Ayat ini tidaklah menyebutkan tentang kenajisan dari darah tersebut. Nah, hanya saja ayat ini menjelaskan tentang keharamannya. Ayat ini menjelaskan tentang keharamannya, bukan tentang kenajisannya. Dan tidak bisa dikatakan bahwa setiap benda yang haram adalah najis. Tidak bisa. Akan tetapi bisa kita mengatakan setiap benda najis itu haram. Nah, kita bisa mengatakan dan kita bisa memastikan benda najis adalah haram. Dan belum tentu setiap benda haram itu najis. Contohnya saja emas, haram bagi pria. Nah, akan tetapi tidak najis. Tidak najis. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu apabila berdalilkan dengan ayat ini, nah, maka pendalilannya tidak sesuai dengan barakallahu fikum, atau tidak dalil yang tidak sharih, yang tidak jelas dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil tentang kenajisan darah yang dialirkan dari hewan yang disembelih yang dihalalkan dagingnya. Nah, dan bahkan di sana banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang kesucian darah, baik itu darah manusia ataupun dari darah hewan yang dihalalkan untuk dimakan. Nah, dalilnya apa? Kita kembali kepada hukum asal yang tadi kita sebutkan. Al-aslu fil a'yani at-tahar. Hukum asal dari semua benda yang ada di muka bumi ini adalah suci. Dan kita tidak bisa beranjak dari hukum asal ini kecuali dengan dalil yang sharih dan sahih. Barakallahu fikum. Dan juga di sana disebutkan kisah-kisah atau hadis-hadis yang menunjukkan tentang barakallahu fikum sucinya darah selain dari darah haid. Adapun darah haid jelas tentang kenajisannya. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membasuhnya. Adapun darah selain dari darah haid, baik itu darah manusia ataupun dari darah hewan yang dihalalkan untuk dikonsumsi, maka adalah suci. Dalilnya apa? Yang pertama adalah kisah salah seorang sahabat Al-Ansari yang sedang sholat. Kemudian tiba-tiba dia dipanah oleh seorang musyrik dengan 3 anak panah dan melukainya. Dan dia pun tetap melanjutkan sholat dalam keadaan darah mengalir dari tubuhnya. Dan peristiwa ini terjadi pada Ghazwati Dzatir Riqa', dalam perang Dzatir Riqa'. Nah, sahabat tersebut Al-Ansari tetap melanjutkan sholatnya walaupun darah mengalir dari tubuhnya dan membasahi bajunya. Andai kalau seandainya sahabat tersebut memahami dan meyakini bahwa darah itu adalah najis, darah yang mengalir dari tubuh adalah najis, maka tentunya beliau akan menghentikan sholat. Karena tidak boleh sholat dalam keadaan badan kita terkena benda najis, pakaian kita terkena benda najis, tempat yang kita gunakan juga terkena najis. Nah, ini syarat dari sahnya ibadah sholat yang harus dipersiapkan sebelum seseorang melaksanakan sholat. Akan tetapi sahabat ini tetap melanjutkan sholatnya, sehingga dari sini dipahami bahwa sahabat tersebut barakallahu fikum tentunya meyakini bahwa darah itu bukan najis. Dan ini adalah peristiwa besar, peristiwa yang besar, dan tentunya peristiwa ini diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada setelah itu ketentuan atau penjelasan dari Nabi, klarifikasi dari Nabi tentang bahwasannya darah itu adalah najis. Tidak ada. Nah, karena di dalam sebuah hukum asal, la yajuzus sukut an waqtil hajah. Tidak boleh untuk mendiamkan sebuah perkara. 6. Dalam waktu atau pada waktu yang dibutuhkan. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya itu adalah suatu hal yang najis, pasti akan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Begitu juga perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'i Al-Jalil. Beliau mengatakan, mazalal muslimuna yusallud fi jirahatihim. Kaum muslimin terus melaksanakan sholat dalam atau dalam keadaan mereka terluka. Dalam keadaan mereka terluka. Di dalam pertempuran dan peperangan yang terjadi pada mereka, atau pada zaman mereka, mereka tetap melaksanakan sholat sementara tubuh mereka terluka. Dan tentunya pakaian mereka pun terkena darah dari darah yang mengalir dari luka-luka mereka. Nah, ini disebutkan barakallahu fikum oleh Imam Al-Bukhari dengan mu'allakan tanpa sanad, akan tetapi dengan sighah al-jazm. Berkata Muhammad bin Sirin an Yahya al-Jazzar, qala salla ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu wa ala batnihi farthun wa damu jazurin naharaha wa lam yatawadda. Nabi Muhammad sallallahu Yahya al-Jazzar mengatakan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud tetap melaksanakan salat sementara pada bagian perut beliau ada bekas dari darah dari seekor kambing yang beliau sembelih. Nah, ketika beliau menyembelih, kemudian darah tersebut menyiprati barakallahu fikum pakaian beliau. Walam yatawaddo, dan beliau pun juga tidak berwudu sehabis terkena darah tersebut. Yakni wudunya pun juga tidak batal. Menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud tidak menganggap bahwa darah dari hewan yang disembelih itu najis. Hadis ini dikeluarkan atau asar ini dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq. Barakallahu fikum. Adapun orang-orang yang mengatakan tentang kenajisan darah, maka pada hakikatnya tidak ada hujjah bagi mereka. Nah, tidak ada hujjah. Hanya ayat yang baru saja kita sebutkan tadi. Ayat tersebut di dalam surat Al-An'am ayat 145, Allah mengatakan, "Kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu." Nah, katakanlah, "La ajidu," saya tidak mendapati pada apa saja yang diwahyukan pada diriku. Nam, muharraman, bahwasanya benda tersebut haram untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang mengkonsumsi. Illa an yakuna maitatan, kecuali benda tersebut adalah maitah. Nah, yang pertama adalah maitah, bangkai. Illa an yakuna maitatan au damam masfuhan, atau darah yang dialirkan, yakni darah yang mengalir ketika hewan disembelih. Aulah makhinzirin, atau daging babi, fa innahu rijisun, dikarenakan daging babi itu adalah najis. Nah, au fiskon uhilla li ghairillah, atau hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ayat ini di dalam surat Al-An'am hanya menjelaskan tentang keharaman benda-benda yang tadi disebutkan maitah. Yang kedua, damam masfuhan. Yang ketiga apa? Lahma khinzir. Nah, atau hewan yang disembelih tidak menyebut atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun disebutkan di antara benda-benda najis, walaupun damam masfuh disebutkan di antara benda-benda najis. Nah, maitah itu najis, bangkai itu najis. Kemudian lahma khinzir, daging babi itu najis. Nah, kemudian hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah itu kategori masuk dalam kategori bangkai, juga najis. Nah, akan tetapi tidak bisa menunjukkan tentang kenajisan damam masfuhan. Barakallahu fikum. Ayat tersebut hanya sebatas menunjukkan tentang keharaman darah yang dialirkan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu damam masfuhan itu adalah suci, akan tetapi haram. Dan tentunya di sana ada para ulama yang beranggapan bahwasanya damam masfuhan itu adalah najis. Namun sungguh sangat disayangkan, nah, masih banyak di antara kaum muslimin yang masih terbiasa mengkonsumsi benda yang seperti ini. Damam masfuhan dibekukan, kemudian diolah dan dibikin sate, dijual murah. Nah, katanya enak seperti rasa hati. Padahal ini adalah benda yang haram, dan bahkan ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya benda ini najis. Nah, wallahualam. Sehingga oleh karena itu penting bagi kita semua untuk memahamkan kepada kaum muslimin dan mengajarkan kepada mereka hal-hal yang berkaitan dengan syariat mereka. Karena kalau seandainya mereka terbiasa mengkonsumsi benda-benda yang haram, banyak sekali akibat. Nah, banyak sekali akibatnya, kejelekannya. Nah, apa kejelekannya? Banyak sekali. Salah satunya apa? Amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya tidak akan diterima, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan makanan-makanan yang haram itu akan mempengaruhi perilaku dari orang yang mengkonsumsinya. Sangat-sangat memberikan pengaruh pada perilakunya. Wallahu a'lam. Berikutnya adalah yang ketiga, baulun warausun kullu hayawanin ghairi ma'kulil lahmi kal hirri wal fa'ri. Air, pipis, dan kotoran dari setiap hewan yang tidak bisa dikonsumsi dagingnya. Nah, seperti kucing dan tikus. Seperti kucing dan tikus. Atau hewan-hewan yang lainnya. Nah, kotoran harimau. Apalagi kotoran himar, kotoran keledai. Nah, hewan-hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Barakallahu fikum. Maka itu adalah benda najis. Benda najis. Beda dengan hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Nah, seperti kotoran atau air pipis dari kambing. Kotoran atau air pipis dari unta. Nah, bahkan dalam salah satu riwayat Nabi SAW barakallahu fikum memberikan resep kepada sebagian sahabat yang terkena sakit perut untuk minum air pipis dari unta dan dari air susunya. Nah, barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya itu adalah benda yang suci. Dan juga di dalam sebuah riwayat Nabi pernah memerintahkan barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk sholat di kandang kambing. Nah, Nabi mengizinkan para sahabat untuk sholat di kandang kambing. Dan tentunya kandang kambing itu tidak lepas dari kotorannya dan air pipisnya. Kalau seandainya kotoran dan air pipisnya adalah najis, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengizinkan sebagian sahabat untuk sholat di kandang kambing. Kemudian yang keempat, al-maitah, bangkai. Wahiyya ma mata hatfa anfihi min ghairi zakatin syar'iyyatin. Liqaulihi ta'ala illa an yakuna maitatan. Bangkai, yaitu yang mati dengan sendirinya. Atau mati tanpa disembelih. Dengan sesembelihan yang syar'i. Bagaimana sesembelihan yang syar'i? Yaitu dialirkan darahnya dengan mengucapkan bismillah. Dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sesembelihan yang syar'i. Disembelih akan tetapi tidak disebut nama Allah, atau disembelih disebut atau dipersembahkan kepada atau untuk selain Allah. Maka ini juga termasuk bangkai. Walaupun disembelih, akan tetapi tidak dengan cara yang syar'i. Hal ini berdasarkan firman Allah, illa an yakuna maitatan. Wa yastathna min dzalika maitatus sama. Dan dikecualikan dari itu adalah bangkai ikan, wal jarad, dan bangkai belalang. Nah, bahkan dihalalkan untuk dikonsumsi. Bahkan dihalalkan untuk dikonsumsi. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat, uhillalana maitatani waddamani. Nah, uhillalana, telah dihalalkan, kata salah seorang sahabat Nabi, telah dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Fa'ammal maitatan faljarad duwal hud, adalah belalang dan ikan. Wa ammad daman, adapun dua jenis darah yang dihalalkan adalah falkabidu wattihan, hati dan limpa. Nah, hati dan limpa. Barakallahu fikum. Termasuk dari jenis darah yang dihalalkan oleh syariat ini, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma la nafsa lahu sa'ilah fa innaha tahiratun. Dan juga bangkai dari hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Nah, bangkai dari hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Apa saja itu? Seperti apa? Lalat, lalar. Terus tawon. Nah, semut. yang tidak memiliki darah yang mengalir, nyamuk. Nah, barakallahu fikum. Ketika kita memukul nyamuk, itu bukan darahnya nyamuk, darahnya kita. Nah, barakallahu fikum. Mala nafsalahu sa'ilah, yang tidak memiliki darah yang mengalir, maka itu adalah suci. Dalilnya apa? Barakallahu fikum. Dalilnya adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Idza waqa'ad dzubabu fi ina'i ahadikum, falyughmishu aw falyaghmishu kullahu, tsumma liyatrahu. Fa inna fi ihda janahihi da'an wa fil akhari fa inna fi ihda janahihi da'an wa fil akhari shifaan." Akhrajahu al-Bukhari. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi mengatakan, apabila laler jatuh pada air salah seorang di antara kalian, minuman salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dicelupkan seluruh tubuhnya, kemudian dikeluarkan. Dikarenakan pada salah satu dari sayapnya adalah racun, dan pada salah satu dari sayapnya ada penawarnya, ada obatnya. Dan disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwasanya lalat tersebut apabila jatuh, dia akan mendahulukan sayap yang ada racunnya. Nah, sehingga oleh karena itu dicelupkan untuk menetralkan racun dari sayap lalat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nabi SAW memerintahkan untuk dicelupkan lalat tersebut semuanya dalam rangka apa? Hifadzan ala ta'ami wa syarab, untuk menjaga kesehatan dari makanan dan minuman. Nah, tidak ada seperti yang dikatakan oleh al-gharbiyun, orang-orang barat sana, barakallahu fikum, sebelum mereka meneliti. Nah, dan bahkan ada sebagian dari umat Islam yang menentang hadis ini karena tidak sesuai dengan akal. Lalat itu adalah makhluk yang kotor, kenapa harus dicelupkan? Justru malah tambah menyebar nam kuman dan bakteri yang dibawa oleh lalat tersebut. Nah, sehingga hadis ini tidak relevan dan tidak sesuai dengan logika dan ilmu kedokteran, kata mereka. Nah, akan tetapi setelah mereka mulai meneliti dengan peralatan yang lebih canggih, mereka menemukan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang mereka teliti. Naam. Barakallahu fikum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencelupkan lalat tersebut adalah untuk menjaga kesehatan dari makanan dan minuman, bukan untuk malah mengotorinya, tapi untuk menjaga. Wa fihi dalilut taharah, dan pada perintah ini terdapat dalil akan kesuciannya. Nah, pada dalil yang kita sebutkan ini, pada hadis tersebut terdapat dalil akan kesuciannya. Nah, di antara ulama yang mengatakan tentang kesucian dari bangkai hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, di antaranya adalah Abu Barokat Muhammad Majduddin Ibnu Taimiyah fi Muntaqal Akhbar, dan juga Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autar, dan juga Al-Imam As-San'ani di dalam kitabnya Subulus Salam. Nah, menyebutkan tentang kesucian dari hewan yang tidak kesucian dari bangkai hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya yang kelima di antara benda najis adalah al-madhi. Nah, al-madhi, air madhi. Wa huwa ma'un abyad raqiqun ladzijun, yaitu air yang bening, yang lengket, ladzijun, yang raqiq, nam, bening dan lengket, kental. Yakhruju 'indal mula'abah aw tadhakkurul jima', yang mana air ini keluar ketika mula'abah atau ketika seseorang menghayalkannya. La bisyahwah wala dafkin. Yang keluar dan yang keluar tanpa terasa dan tanpanya tanpa hentakan. Beda dengan mani. Wala ya'kibuhu faturun. Dan juga tidak ada rasa lelah setelah dia keluar. Nah, warubbama la yahissu bi khuruji, dan kadang atau bahkan sering tidak dirasakan. Nah, ketika dia keluar, wa huwa najasun. Dan ini adalah benda najis. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib barakallahu fikum, beliau mengatakan kuntu madza'an, ketika beliau masih usia muda. Naam. Dan beliau sudah menikah dengan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kuntu madza'an, saya adalah seseorang yang sering mengeluarkannya. Dan saya ingin bertanya, akan tetapi saya malu untuk langsung bertanya kepada Nabi, dikarenakan saya adalah menantu beliau. Maka saya pun meminta kepada salah seorang sahabat untuk menanyakan kepada Nabi. Dan Nabi menjawab, tawadda waghsil zakaraka, berwuduklah dan basuhlah kemaluanmu. Yakni minal madhi, dibasuh, disucikan dari madhi. Barakallahu fikum. Naam. Dan disebutkan di dalam sebuah riwayat, adapun pakaian yang terkena madzi cukup dengan diambil air satu genggam ini, kemudian disirami ke bagian enam yang terkena madzi tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Tidak perlu dicuci, cukup diambil air kemudian disiramkan ke bagian yang terkena madzi tersebut. Semua ini apa? Dalam rangka takhfifan, dalam rangka kemudahan dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka untuk menolak untuk mengangkat keberatan atau masyaqqah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan yang seperti ini kadang pada sebagian orang susah untuk menjaganya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian al-wadi. Wa huwa ma'un abyad sakinun. Yakhruju ba'dal baul. Yaitu air yang putih, yang kental, yang keluar setelah pipis. Biasanya keluar setelah pipis. Pagi hari, ketika cuaca dingin, sering. Nah, bangun pagi, barakallahu fikum, terlebih ketika cuaca dingin. Nah, ketika dia pipis, kemudian setelah itu keluar air ini. Ini disebut dengan wadi. Berbeda dengan mani. Ya, berbeda dengan mani. Waman asabahu fa'innahu yagsilu dhakarahu wa yatawadda' wa la yagtasil. Barang siapa yang terkena air tersebut, maka hendaknya dia membasuhnya. Atau keluar darinya air tersebut, wajib baginya untuk membasuh kemaluannya dan berwudu, wala yaghtasil, dan tidak perlu baginya untuk mandi. Nah, berapa menit lagi? Hah? 5 menit lagi. Nah, barakallahu fikum. Tentang mazi dan wadi, la khilafa bainal ulama fi najasatihima. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang kenajisan dua benda ini. Mazi dan wadi. Dua-duanya adalah najis. Wadamul haid. Yang ketujuh adalah darah haid. Nah. Ini adalah salah satu darah yang najis. Nah. Kama fi hadithi Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Sebagaimana pada hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat, beliau berkata, Asma bintu Abu Bakar berkata, ja'at imra'atun ila nabi, datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, ihdana yusibu thawbaha min damil haid, salah seorang dari kami terkena pakaiannya oleh darah haid. Kaifa tasna, apa yang dia perbuat wahai Nabi? Faqala, Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahuttuhu tsumma taqrusuhu. Nah, digosok-gosok kemudian dikerik bilma dengan air. Tsumma tandahuhu tsumma tusalli fihi. Kemudian disirami dengan air dan kemudian dia boleh salat menggunakan pakaian tersebut. Nah, diperintahkan oleh Nabi untuk dicuci, bahkan bukan hanya sebatas dibasuh, digosok, bahkan dikerik. Nah, disikat, kemudian disirami dan dibasuh dengan air. Kemudian setelah itu diperbolehkan baginya untuk sholat menggunakan pakaian tersebut. Dan darah nifas, nah, hukumnya sama dengan darah haid. Adapun darah nifas, hukumnya sama dengan darah haid. Yaitu sama-sama najis, sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, seorang wanita wajib untuk menjaga tubuhnya, pakaiannya dari darah tersebut ketika hendak melaksanakan sholat. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.